Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin. Sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulia ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia kita bahas pada hari ini merupakan rentetan dan sangat kuat munasabahnya dengan ayat sebelumnya. Karena pada ayat sebelumnya orang-orang kafir Quraisy menuduh Nabi Muhammad sebagai orang gila, meminta dan menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan malaikat sebagai bukti kerasulan beliau. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ayat suci Al-Qur'an yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lah yang memeliharanya, bukan malaikat, bukan manusia dan bukan yang lainnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung yang mengambil wewenang tersebut. Allah lah yang memeliharanya. Kata adz-dzikr merupakan nama lain daripada Al-Qur'an. Kita ketahui bahwa Al-Qur'an itu memiliki banyak sekali nama, di mana nama-nama itu mencerminkan daripada karakteristik atau keutamaan dan kemuliaan Al-Qur'an itu sendiri. Ada adz-dzikr, ada juga Al-Furqan, disebutkan sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bulan Ramadan. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan wa rahmatan hudan Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada kata-kata furqan, yaitu membedakan antara yang benar dan yang batil. Dan begitu juga Al-Qur'an disebutkan di dalam ayat ini dengan adz-dzikr sebagai peringatan. Dan di dalam awal daripada surah Al-Baqarah, Al-Quran disebut dengan Al-Huda, Hudal Linnas, dan Hudal Lil Muttaqin. Ini semuanya adalah bentuk daripada karakter Al-Quran itu sendiri. Nah, ketika Al-Quran itu sebagai peringatan mengingatkan diri kita, maka ketika kita membaca Al-Quran, seakan-akan kita sedang berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala lewat kalamnya. Kita melihat kepada diri kita, kita melihat bahwa kita sebenarnya sedang berkaca dan untuk melihat kekurangan yang ada pada diri kita. Nah, ketika kita berbicara tentang Al-Quran dan keutamaan serta kemuliaannya, maka ini tidak dapat diperdebatkan lagi. Artinya tidak dapat diragukan lagi dan tidak perlu untuk ditelaah lagi. Karena apa? Yang ingin saya katakan adalah bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang tidak pernah putus dibaca di muka bumi Allah ini. Hari ini kita sedang membaca Al-Quran. Dalam waktu yang sama, di belahan bumi yang lain sedang membaca Al-Quran. Dan begitulah seterusnya. Sebagaimana azan juga tidak pernah putus dikumandangkan di muka bumi Allah ini. Al-Quran adalah kitab yang paling banyak orang menghafalnya. Bahkan Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, kita menjumpai pada masa sekarang ini, ya di abad-abad belakangan ini, ada anak yang menghafal dari Jerman, menghafal Al-Quran 30 juz di usianya kurang daripada 7 tahun. Padahal dia sendiri pun tidak memahami dan tidak mengerti terhadap apa yang dia hafal itu. Ini membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah kitab mukjizat yang abadi bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala memeliharanya. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir Al-Ustaz Dr. Haji Zainal Arifin MA yang akan menjelaskan ayat ini lebih lanjut lagi. Fadhil Ustaz. Terima kasih Ustaz Dr. Haji Ardiansah. Ayat 9 dari surah Al-Hijr berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayat ini sering kita dengar dan ini merupakan satu bukti bahwa Al-Qur'an yang kita miliki ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an tidak pernah mati walaupun Nabi Muhammad telah wafat. Kewafatan Nabi Muhammad bukan berarti wafat dan habisnya ajaran Nabi Muhammad. Ini sangat berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, karena nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa memiliki Injil menurut versi Al-Qur'an, Nabi Musa memiliki Taurat, Nabi Daud memiliki Zabur, Ibrahim memiliki Suhuf, semuanya itu memiliki kitab suci, tetapi itu bukanlah mukjizat. Mukjizat Nabi Isa adalah menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang yang telah wafat, mengetahui apa yang dimakan di rumahnya. Mukjizat Nabi Musa, tongkatnya yang bisa membelah Laut Merah dan bisa merubah tongkatnya menjadi ular. Mukjizat Nabi Ibrahim, selamat dari api yang hendak membakarnya. Tapi kitab suci mereka bukanlah mukjizat. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, maka Allah berkehendak di dalam kitab sucinya termuat mukjizatnya. Karena ini adalah mukjizat menantang, maka dia haruslah kekal, lahafizun, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selama langit dan bumi, matahari dan bulan masih ada di bumi ini. Maka kita menemukan banyak kitab suci yang sudah hilang dari peredaran. Bahkan kita sudah sangat payah menemukan kitab-kitab klasik dan kuno, tetapi sejak 14 abad yang lalu sampai sekarang kita menemukan Al-Quran sangat mudah untuk dicari. Bahkan kita bersyukur ada pemerintahan Arab Saudi, setiap jemaah haji yang pulang kampungnya akan diberi Al-Quran sebagai kenang-kenangan. Dan terkadang jemaah haji sendiri waktu berada di Masjidil Haram menyedekahkan Al-Qur'annya untuk Masjidil Haram, dan pihak Masjidil Haram mengumpulkan kembali untuk diberikan kepada siapa saja di belahan bumi ini yang memerlukan Al-Qur'an lebih dari satu untuk kemaslahatan umat manusia. Bahkan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, kita juga menemukan bagaimana orang berkhidmat untuk Al-Qur'an supaya tetap eksis di bumi ini tidak saja dilakukan oleh orang yang bernama Muslim. Kaum kafir juga telah memudahkan, bahkan mereka mencetak Al-Quran untuk dibagikan berdasarkan bantuan dari pemerintahan Arab Saudi atau pemerintahan siapapun yang akan membiayai biaya cetak tersebut. Kita menemukan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, orang Jerman membuat Al-Quran menjadi satu lembar yang dia beragama Nasrani, dan itu tidak dilakukannya untuk Bible atau kitab suci agama dia. Karena apa? Karena dia tahu Al-Quran di mana dan kapanpun isinya tetap sama, sementara kitab suci dia memiliki perbedaan antara satu versi dengan versi yang lain. Inilah mukjizat Al-Quran yang kekal dan abadi, dan sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Allah melalui firman-Nya, inna, sesungguhnya, nahnu, kami, benar-benar. Jadi di sini merupakan penegasan, dan terakhir la hafizun. Jadi ada tiga penegasan, benar-benar, benar-benar, benar-benar kami menurunkan, dan benar-benar, benar-benar, benar-benar kami akan menjaganya. Iya, Ustaz Zainal yang terima kasih atas penjelasannya. Menarik sekali para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang Al-Qur'an, maka kita melihat sampai hari ini terus terbit tafsir-tafsir berkenaan dengan ayat Al-Qur'an. Padahal bukan Al-Qur'an itu tidak pernah ditafsirkan oleh para ulama terdahulu. Sudah puluhan bahkan mungkin ratusan yang kita ketahui dari tafsir-tafsir Al-Quran tersebut, dan mungkin lebih banyak daripada itu lagi tafsir-tafsir yang kita tidak ketahui. Dan setiap tafsir itu mencoba untuk menguraikan dan menjelaskan tentang keutamaan daripada ayat Al-Quran sesuai dengan keahlian atau sudut pandang dari mufassir itu sendiri. Ini semakin menjelaskan kepada kita betapa Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaan, kudrah dan iradahnya menjelaskan kepada seluruh hambanya di muka bumi ini bahwa Allah benar-benar yatawalla hifzal Qur'an, yang langsung mengambil wewenang untuk memelihara Al-Quran ini. Maka daripada itulah, kita yang alhamdulillah beriman kepada Al-Quran, maka kita bacalah Al-Quran ini. Kita sinari dan kita hiasilah rumah tangga kita dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Karena Rasulullah SAW mengatakan, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya layaknya seperti kuburan. Artinya sepi, senyap, tidak ada satu kehidupan apapun di dalamnya, layaknya seperti kuburan yang juga senyap dan sepi. Dan orang yang tinggal di dalamnya, maka layaknya seperti mayat yang tinggal di dalam kuburan. Artinya orang itu mati sebelum ia mati. Yang kedua yang ingin kita dapat ambil sebagai kesimpulan dari ayat ini, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun Allah telah menjaganya, bukan berarti kalau demikian, kalau begitu kita tidak perlu menjaganya. Menjaga kemuliaan Al-Quran itu adalah tugas dan kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan menyentuh dan memegang Al-Quran dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan kecuali dalam kondisi berwudu. Tidak boleh memegang mushaf dan menyentuh Al-Quran dengan tanpa berwudu, apalagi bagi orang yang junub dan wanita haid. Ini adalah pendapat daripada mazhab Syafi'i sebagaimana yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Dan tentunya ketika ada lembaran yang kita temui di rumah kita, di jalan, atau dimanapun yang di situ tertulis ayat-ayat suci Al-Quran, atau tertulis kalimatullah di dalamnya, atau lafaz jalalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita mengambil dan menyelamatkannya, dan meletakkan di tempatnya yang selayaknya. Ini adalah perbuatan-perbuatan kebaikan kita, dan khidmat kita sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Zainal, sekecil apapun terhadap ayat suci Al-Quran itu, untuk memuliakan Al-Quran. Sebab mungkin ada orang yang mengatakan bahwa apalah bedanya mushaf itu kan kertas, bukan kalamullah. Sama ketika kita melihat uang yang kita miliki, uang kertas yang kita miliki, maka sebenarnya yang membuat dia menjadi bernilai adalah tulisan di atasnya. Ketika tulisannya 10.000, maka nilainya 10.000. Ketika angka yang tertulis di atasnya 100.000, maka dia lebih lagi nilainya. Padahal kertasnya itu-itu juga. Jadi karena ada tulisan di dalamnya itulah, maka dia memiliki nilai. Dan nilai karena nilai itu pulalah kita menghargai dan memuliakannya, apalagi kalau yang tertulis di situ adalah kalamullah. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.